Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Menapak tilas pergumulan para nabi, para rasul, menemukan kesejatian iman, tidak terjebak pada perangkap zaman, pada dogma-dogma yang salah yang dibuat untuk kemudian memenjara umat beragama. Itu menjadi mimpi kita. Yesus membongkar sistem keagamaan pada zamannya. Bagaimana para imam memanipulasi segala situasi untuk keuntungan dirinya. Apa sebetulnya beriman dan bagaimana seharusnya. Nah kali ini saudara kita akan memikirkan iman yang sejati. Apa itu? Saya pikir saudara akan bisa terkejut memikirkan bagian ini. Karena kita selalu berpikir iman adalah apa yang kita minta kemudian jadi. Tetapi bagaimana pentingnya sikap iman, nah ini yang harus kita perhatikan. Namun sebelum lanjut saudaraku, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk waktu yang kau berikan pada kami. Kami boleh belajar kebenaran firmanmu. Tuhan, kami ingin mengenal kesejatian iman karena kami selalu menyebut diri orang beriman. Betulkah? Biarlah firmanmu memberi pencerahan, pengertian pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Di dalam kitab Daniel susra pasal yang ketiga, di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 12 dan seterusnya dikatakan begini. Daniel pasal 3 mulai 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesa, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ia Raja. Mereka tidak memuja Dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan keramnya untuk membawa Sadrak, Mesa, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling kecapi rebab gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari talam tanganku? Lalu Sadrak, Mesa, dan Abednego menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ia Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ia Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesa, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Lalu kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesa, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya lah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesa, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesa, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah dia kepada para menterinya, bukan ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesa dan Abednego dari api. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita membaca bagian ini, pasti saudara suka bagian terakhirnya, bukan? Ketika Sadrak, Mesa, Abednego keluar dari api yang menyala-nyala 7 kali lebih lipat orang yang melempar, bahkan terbakar. Tetapi yang dilempar malah tidak terbakar. Pasti fenomena itu yang saudara suka. Betapa Tuhan maha kuasa, betapa Tuhan maha hebat, sehingga mereka tidak dibakar oleh api. Mari kita mulai urut, saudaraku. Latar belakang peristiwa ini sangat jelas. Bagaimana Nebukadnezar membuat sebuah perintah di kerajaannya yang dikuasainya, di mana dia adalah raja. Kalimat raja adalah fakta hukum. A kata raja, A yang terjadi, sekalipun itu B. Apa kehendak raja harus diwujudkan? Karena taruhannya kepala, nyawa terpisah dari raga. Oleh karena itu ketika Sadrak Mesa dan Abednego membelot atau membantah terhadap putusan raja, bisa dibayangkan murkanya raja Nebukadnezar yang pada zamannya dia bukan raja sembarang raja, tetapi raja di raja yang mempunyai daerah jajahan yang sangat besar. Yehuda jatuh di tangan Nebukadnezar. Itu masa keemasan Nebukadnezar, raja yang sangat terkenal. Jadi raja saja dia adalah hukum, apalagi kalau raja di raja model Nebukadnezar. Yang menjadi iman pertama adalah keberanian Sadrak, Mesa, Abednego berkata tidak terhadap penyembahan berhala. Bukan soal lepas dari api dulu, sikap itu. Pertanyaannya menjadi sangat sederhana, saudara. Apakah engkau berani mengatakan tidak kepada sesuatu yang salah dalam hidupmu? Apakah engkau berani berkata tidak kepada sebuah tawaran yang menguntungkan, begitu besarnya, luar biasanya, tetapi kau harus berdosa? Apa engkau akan berani berkata tidak kepada sesuatu yang menakutkan dalam hidupmu, yang bisa mengancam nyawamu? Ini pertanyaan serius. Mungkin kita akan berkata, iya ya. Atau mungkin kita berkata, saya berani. Itu juga biasa. Semua orang belum mengalami berani mengatakan itu. Tapi waktu mengalami terbukti, dia pecundang di situ. Semangat dan teriakan. Boleh-boleh saja. Retorika silakan saja, surga tidak tertarik itu. Surga hanya melihat orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini pemikiran yang harus kita perhatikan, saudara yang kekasih. Ini yang menjadi perlu dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita di kehidupan hari-hari kita. Sadrak, Mesa, Abednego menyatakan imannya tidak. Kalau kita berjalan-jalan, saudara, sekarang banyak poster-poster ya, say no to drugs. Ya, banyak poster. Tapi banyak pula kita nonton TV, baca majalah, baca koran, begitu ya, dengar di radio, si Anu ditangkap pakai drugs. Say no to drugs, please. Bagus sekali kalimat itu, bukan? Memang seharusnya. Tetapi apakah kemudian orang no drugs? Nanti dulu, itu fakta hukumnya, itu fakta kehidupannya, itu hal yang tidak terbantah. Bahwa banyak pemakai drugs dan tidak pernah turun karena ucapan itu. Saudara lihat? Nah, oleh karena itu, saudara, mengatakan tidak itu sendiri sudah menjadi sikap iman yang ditonjolkan, yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesa dan Abednego. Oleh karena itulah kita perlu berpikir, perlu merenung sejauh mana sebetulnya kita mempunyai sikap iman yang jelas dalam hidup kita. Aku tidak akan berbuat dosa. Dan memang kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, setiap orang yang ditebus Kristus selalu disebut apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jelas, Anda tidak perlu menerjemahkan itu. Saudara tidak perlu menafsirkan itu. Semua kita dituntut untuk di situ. Katakan tidak pada dosa itu. Tapi ingat ya, bukan sekedar retorika. Saya bisa mengajak saudara, ayo berkata tidak pada dosa. Lalu saudara rame-rame, tidak pada dosa. Ayo yang di rumah ngomong, tidak pada dosa. Semua kita ngomong, tidak pada dosa. Tapi baru selesai ngomong, sudah bikin dosa. Saya tidak suka berbasa-basi. Ya. Saya tidak suka memotivasi sebagai seorang motivator. No. Tapi saya mau dan saya rindu. Dan itu panggilanku. Menyatakan kebenaran. Dan engkau harus bergumul dalam perkenalan itu. Dengan Tuhan itu. Aku bukan Tuhan. Aku hanya alatnya. Aku tidak bisa tolong kamu. Tapi Tuhan bisa tolong kamu. Aku menceritakannya. Saya pikir posisi itu harus perlu jelas, tegas. Saya hanya hambanya Allah. Segala keputusan terserah Allah. Itu kedaulatan dia. Jadi, saya akan berkata padamu, beranilah berkata tidak terhadap dosa. Karena itu yang Tuhan mau. Dan itu sikap iman yang sejati itu. Aspek yang kedua yang kita belajar dari Sadrak, Mesa, dan Abednego. Ketika mereka mengatakan tidak, maka murkalah Nebukadnezar lalu mengancam mereka. Nah, ini yang menarik, saudara. Sekarang perintah bukan saja perintah, tetapi sudah diaktualisasi. Kau di situ. Kalau kau menyembah patung ini, selamatlah nyawamu. Kalau tidak, itu perapian menunggumu. Saudara-saudara, itu sangat menyekam. Itu sangat mengerikan. Karena kematian bukan sekedar ancaman, tetapi sudah ada di depan mata. Ini alat mati, ini alat hidup. Kau mau kemana? Petrus pernah berkata pada Yesus, Guru, orang lain boleh tergoncang imannya, tapi aku tidak. Tapi ternyata Petrus goncang sesudah peristiwa itu terjadi. Bagaimana dengan Sadrak, Mesa, dan Abednego? Mereka tidak sedang bicara ketika kematian itu tidak ada di depan mata. Di sebelah kanan ada keselamatan, sujud menyembah patung emas yang dibuat Nebukadnezar. Di sebelah kiri ada kematian, api yang menyala-nyala kalau tidak mau menyembah. Apa itu iman yang sejati? Iman yang sejati berkata tidak, maka yang kedua dia berkata apapun akibatnya aku terima. Wow. Saudara-saudara, saya pikir ini menjadi perlu. Saya kira kita orang Kristen ini selalu dilatih, dimotivasi. Ayo percaya pada Tuhan. Dan kita berkata amin kenceng setengah mati. Karena dalam gedung gereja. Keluar dari gedung gereja. Ya marilah kita jujur pada diri kita ini. Babak belur semua kita ya. Hidup kita gak beriman betul kok itu. Kita terlalu banyak membuat tata kerama yang gak ada juntrungannya. Kita terlalu banyak berbasa-basi dalam hidup ini. Seseorang hanya kita sebut baik karena cocok sama kita. Lalu tidak baik karena tidak cocok sama kita. Padahal orang baik adalah orang yang benar. Mungkin tidak cocok dengan kita. Tapi dia benar, dia baik. Artinya apa? Kau tidak baik. Kalau kau baik, kau benar. Aku rasa kau tidak baik. Aku yang tidak beres. Selesai bukan? Jangan suruh orang menyesuaikan diri dengan kita. Tapi perhatikan. Benar tidak itu? Benar. Ya sudah, terima. Tapi saya gak suka dia. Stop. Jadi saudaraku yang kekasih, pemahaman penggalian seperti inilah yang perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Karena orang beriman, dia tahu Tuhan akan lakukan yang terbaik pada dirinya, apapun itu. Entah hidup, entah mati, itu yang terbaik. Jadi jangan saudara pikir kalau yang terbaik Tuhan berikan, umurmu panjang sampai 90 atau 100. Bukan, 30 pun kau mati, kenapa rupanya? Yesus 33 setengah tahun kurang lebih usianya. Apa kau mau bilang itu tidak baik? Tidak diberkati? Yesus hidup miskin, tidak kaya. Mau bilang tidak diberkati? Hanya orang celaka yang mengucapkan itu dan menghina Kristus Tuhan. Dengar kalimat saya baik-baik. Hanya orang yang menghina Kristus yang berkata miskin itu celaka. Hanya orang yang menghina Kristus yang berkata mati muda itu celaka. Hanya yang menghina Kristus berkata sakit itu celaka. Yesus dicambuk, dihajar. Sakit luar biasa. Fisiknya. Jiwanya sendiri semua pergi. Mengerikan. Dan dia mati. Mudah. Jadi pertama iman sejati. Mengatakan tidak pada dosa. Kedua, siap menanggung konsekuensi. Yang ketiga ini menarik saudara. Nah itu apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesa, Abednego. Lalu mereka berkata, Raja buat apa berbantah-bantah dengan engkau? Baiklah. Lemparkan kami-kami itu. Karena kami tidak akan pernah menyembah dewamu itu. Waduh, saudara kalau ini ngomong ya 50-50 artinya di situ ada 50, di sini 50 kemungkinan sih kita kalah, tapi masih ada harapan lah ya 50 ya. Tetapi kalau di sana 100.000 di sini 1, itulah posisi Sadrak, Mesa, Abednego. 100.000 lawan 1, bagaimana you mau menang? Nah, saya bikin lebih hebat lagi, 1.000.000 lawan 1. Ya omong kosong besar itu bukan? Tidak mungkin lolos. Tetapi Sadrak, Mesa, Abednego yang mengagumkan, ini kata kuncinya. Lemparkan kami ke api itu. Tuhan akan melepaskan kami dari api. Tapi, nah itu imannya. Tapi, ini imannya. Tapi, ini imannya. Bukan soal melepaskan dari api. Kalau kami kami terbakar di api itu. Tuhan, tetap Tuhan. Bisa engkau berkata itu, saudaraku? Itulah iman yang sejati. Dulu saya sering kali khotbah salah. Makin hari ngerti benar. Sekarang waktu saya sudah mengerti benar, saudara. Benar-benar? Betul benar? Hebat benar? Enggak juga. Baru saya tahu lagi. Waktu saya makin ngerti benar, saya kaget setengah mati. Jadi dulu aku salah banget? Yes. Jadi aku juga takut. Kalau dulu aku pernah rasa benar, bikin salah. Sekarang makin benar lagi, bisa salah? Bisa. Karena aku lagi berdiskusi tentang Tuhan. Tuhan itu bukan manusia yang bisa kuanalisa. Manusia saja yang tak lulus dianalisa, apalagi Tuhan. Rendah hati itu harus menjadi jalan satu-satunya. Kita hidup mengikut Tuhan. Itu sebab saya akan mengatakan apa yang harus saya katakan. Karena kebenaran. Saudara-saudara, ini jadi perlu untuk kita pikirkan. Sama-sama. Tidak penting kau pendeta atau bukan. Dan jangan mengklaim dirimu dan berkata engkau orang hebat karena jabatanmu. Saya pendeta. Tapi saya tidak pernah akan masuk surga karena saya pendeta. Saya akan masuk surga kalau saya lakukan kehendak Kristus Yesus, Tuhan yang kupercaya. Kulakukan apa tidak? Nah, dia akan menghakimi aku. Bukan kau. Dan aku tidak bisa menghakimi. Gak ada penting jadi pendeta. Penting melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu pikirkan baik-baik. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menemukan kesejatian iman menjadi panggilan semua orang. Panggilanmu, panggilanku. Nah, di sini kita bertanding terus, berjalan untuk tumbuh, untuk tumbuh, untuk tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh lebih tinggi. Tapi ingat, semakin kau tinggi, semakin kau bergumul untuk mengerti kemurnian iman itu. Ingat bukan? Saya pernah menyampaikan bagaimana Paulus yang luar biasa dipakai Tuhan itu, justru bonus yang diterimanya, perhatikan, yang luar biasa dipakai Tuhan itu, bonus yang diterimanya apa? Bukan harta seperti kata orang sekarang, bukan sembuh seperti yang diobralkan sekarang, bukan. Yang diterima Paulus duri dalam tubuhnya, sampai dia memohon kepada Tuhan, kalau boleh ambil ini, 3 kali. Tuhan tolong cabut, Tuhan tolong cabut, Tuhan tolong cabut. Apa kata Tuhan? Tidak, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Apa kata Paulus? Percuma aku melayani. Buat apa aku kau kalau begini jadinya? Aku dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, tapi aku tidak sembuhkan, malu. Apa kata orang? Itu hanya orang-orang sekarang yang menyebut mereka yang tidak mengerti cinta Tuhan. Paulus bilang apa? Dalam kelemahanku nyata kekuatan-Mu. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Waduh, saudara, saya sangat terpukul dan haru baca itu. Kenapa? Karena aku sering sekali juga kalau sudah sulit, sudah susah, rasa Tuhan kok gini? Malu. Saya perlu pemurnian iman itu. Saya perlu terus belajar itu. Mungkin engkau akan bilang, Pak Bigman, enak sih Bapak ngomong, betul sih. Tapi siapa yang kuat? Saya sih jujur loh, Pak. Kalau saya yang kaya gini tiba-tiba miskin, saya tak kuat. Saya jujur loh, Pak. Kalau suami saya tiba-tiba mati, saya tak kuat. Saya jujur loh, Pak. Kalau istri saya tiba-tiba mati, saya gak kuat. Dan seterusnya. Aku ingin bicara kepadamu, saudaraku. Itu iman yang salah. Bodoh itu. Alkitab sudah berkata, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuanmu. Apa yang terjadi? Pasti Tuhan kuatkan dan mampukan kau. Jadi tidak perlu kau bayangkan yang tidak perlu. Tapi lakukan apa yang perlu. Jangan kau diskusikan, mana mungkin orang gini, mana mungkin gini. Itu kan bodoh sekali. Emang Tuhan tidak tahu ngatur? Emang Tuhan tidak bisa stop sampai mana bebanmu? Kalau bebanku lebih berat dari engkau, mungkin Tuhan sudah anggap saya lebih kuat dari kamu. Tapi Paulus lebih berat dari saya. Jauh. Karena Paulus lebih kuat dari saya. Apa susahnya itu? Tapi aku tidak mau lemah dong. Aku mesti belajar. Kalau boleh nanti satu titik. Seperti Paulus itu loh. Rinduku. Rindumu. Itu maksudku. Jadi gak usah kau dramatisir tentang nanti gini, nanti gini. Siapa yang kuat, mana orang bisa. Emangnya gampang memang gini. Kamu Kristen apa bukan sih? Orang Kristen pikir, Tuhan mau apa? Katakan tidak pada dosa. Orang Kristen pikir apa? Aku terima konsekuensi apapun terjadi. Apapun. Kaya atau miskin, tidak mengapa. Sehat atau sakit, puji Tuhan. Itu. Masuk penjara atau bukan? Kalau karena kebenaran. Amin. Tapi jangan masuk penjara karena salahmu. Lalu kau aminkan, itu kacau. tanggung, itu namanya. Nah, oleh karena itu menemukan iman sejati tadi menjadi menarik, bukan? Penting untuk kita memperhatikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada Sadrak Mesak Abednego? Fenomenal. Ternyata api yang menyala-nyala, yang membakar orang yang melempar, tidak menyentuh Sadrak Mesak dan Abednego. Lalu Sadrak Mesak dan Abednego, menurut pandangan Nebukadnezar, ada seorang seperti anak dewa. Sudah pasti itu bukan anak dewa. Sudah pasti itu bukan dewa. Menurut si Nebukadnezar, yang memang taunya dewa, itu anak dewa. Itu menurut dia. Bukan menurut Alkitab. Alkitab mencatat apa kata Nebukadnezar. Jangan salah baca. Yang menarik. Hei, anak Allah, hamba yang tinggi. Apa-apa hamba yang maha tinggi. Keluarlah. Keluarlah Sadrak Mesak, saudara-saudaraku yang kekasih. Nebukadnezar menyebut mereka apa? Anak hamba yang Allah maha tinggi. Karena dia bisa melihat sesuatu yang dia tidak bisa duga. Dalam konteks itu api. Sekarang ada pertanyaan menarik. Mereka berani mengatakan tidak. Mereka menanggung konsekuensi. Dan mereka tetap percaya Allah pun adalah Allah sekalipun mati. Integritasnya tinggi. Sekarang orang kalau lihat kau, ada integritas yang tak bagus. Kalau aku pendeta, pengkhotbah, tapi hidupku kacau balau, kutipu orang, kuperkaya diriku, apa hebatnya? Bagaimana aku mau bilang aku beriman? Fakta sudah menunjukkan. Aku hanya pikirkan diriku. Fakta sudah menunjukkan. Aku hanya mau apa yang aku mau. Fakta sudah menunjukkan. Omong kosong besar. Setiap orang berurusan sama aku, otakku cuma uang melulu. Omong kosong besar. Dan orang kan akan bilang, ah, Pak Bikman itulah iman, iman, iman. Apa itu? Kelakuannya begitu. Maka hidupku, perbuatanku akan membantah pernyataanku. Jangan sampai. Jadi iman yang sejati itu gak usah ujung-ujung terlangit terlalu jauh. Gak usah kau berdoa nanti gunung gimana pindah. Begitu ya. Bukan. Karena itu perlu serius. Ya. Ada sebuah kalimat yang sangat menarik, saudara. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Bagus. Perhatikan. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Bagus. Sekali lagi. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Bagus. Tetapi koma. Iman yang sejati tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Iman besar bisa memindahkan gunung. Bagus. Tapi iman sejati tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Nah, kita cuma punya iman yang sukanya besar, kecil. Namanya iman kuantitatif. Iman itu harus kualitatif. Pindah. Bisa. Tuhan, apa susahnya memindahkan gunung? Enggak pindah. Ya enggak apa-apa Tuhan. Enggak mau pindah. Kok susah banget? Jadi bukan soal kau. Ini soal Tuhan. Tapi kita suka dia. Iya, ayo imanmu. Jadikan. Goncangkan. Supaya surga berubah. Tuhan mendengar. Tuhan turun tangan. Waduh. Siapa kau bisa menurunkan Tuhan dari surga sana? Siapa kau bisa menggerakkan Tuhan? Baca ayat Alkitab itu baik-baik. Mereka berteriak, tolonglah, pimpinlah. Pada akhirnya kalau dibaca seluruh kitab Mazmur, ada pergumulan paling manusiawi. Bagaimana mereka menjerit, minta tolong, kenapa kau biarkan, akhirnya Tuhan tolong aku, dan seterusnya. Tapi kemudian mereka menyadari penuh, ya Tuhan, akhirnya aku tahu, kau jauh lebih tahu. Baca semua kitab, jangan sepotong-sepotong. Jadi Sadrak Mesak Nebukadnezar selamat, apa Sadrak Mesak Abednego selamat? Yes. Nebukadnezar kagum? Yes. Iman sejati mendatangkan kekaguman dan respek tinggi bahkan dari lawan. Adakah itu dalam hidup kita? Orang respek pada kita dari berbagai aspek hidup kita. Satu hari orang dengar kamu sudah mau mati atau sudah mati lalu hidup lagi. Wah, semua orang hebat ya. Hebat, hebat, hebat. Tapi dilihatnya kelakuanmu. Heran ya. Orang itu sudah mau mati hidup lagi. Masih nipu loh. Sampai orang bilang, kenapa tadi ya dia mati hidup lagi? Mendingan dia mati teruslah. Jadi gak nipu. Kan begitu toh. Ayolah kita jujur. Kita perhatikan diri kita. Biarkan cinta kasih Tuhan menolong saudara. Membawa kita pada pemahaman yang penuh. Supaya kita jangan salah dalam kehidupan di dunia ini. Saudara aku yang kayak kasih. Jalani hari-hari ini seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan selalu. Jangan takut. terhadap pergumulan zaman. Tapi sebaliknya, semakin berani, semakin kuat, semakin tangguh, supaya Tuhan dipermuliakan. Alangkah amat sangat indahnya kalau hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Iman sejati harus kita miliki. Berproses dalam waktu menemukan kesejatian. Pasang surut kehidupan adalah proses pembentukan. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Waktu jatuh, jangan putus harapan. Waktu bangun berdiri tegak, jangan besar kepala. Hanya Tuhan yang luar biasa. Iman yang sejati tahu menempatkan dirinya. Iman yang sejati tidak menepuk dadanya dan berkata, "Pisau, hebat, jago, dia hebat, dia luar biasa." Loh, kalau orang sudah memuji-muji dirinya sebagai tokoh yang paling hebat, kalau orang membiarkan dirinya dicari-cari karena dianggap dia penyembuh demi Tuhan yang hidup, dia sudah bukan menjadi tempat yang pas. Dia sudah menjadi hamba terhadap dirinya sendiri. Itu sebab Paulus marah ketika ada orang memuji dia. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Dia balik, setan, pergi. Kaget ya. Orang itu memuji-muji kok menyebut hamba Allah yang maha tinggi. Kok saya dihardik? Karena dia ingin memuji-muji Paulus supaya Paulus besar kepala, lalu lupa diri dan hilang. Paulus tahu ini setan. Jadi setan jangan kau pikir cuma nakut-nakutin, wah serem apa begini. No. Hati-hati. Belajar Alkitab banyak. Akhirnya, pergumulan persoalan Sadrak, Mesak, Abednego menjadi sebuah kisah yang luar biasa, bukan? Kiranya saudara boleh pertolongan Roh Kudus. Menikmati itu, mengerti itu, memahami itu. Dan begitulah kita bersama-sama. Engkau di sana, aku di sini. Bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan kita itu. Biarlah Tuhan dipuji. Biarlah Tuhan ditinggikan. Dan iman sejati itu makin serius, makin sungguh-sungguh. Jangan beri telingamu mendengar khotbah-khotbah yang hati kecilmu saja tahu itu salah. Tapi kau tetap di situ, tetap di situ, tetap di situ. Hanya karena banyak temanmu sudah biasa, sudah lama. Hati-hati. Kau akan berurusan dengan Tuhan. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak orang masuk ke dalam gereja, sedikit yang masuk ke surga. Semoga itu menjadi pemikiran kita, supaya kita menemukan iman yang sejati. Selamat bergumul, selamat membuat keputusan, selamat berani dan berkata tidak pada dosa, dan mengayunkan langkah menjalani hari-hari kita. Biarlah Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin saudara. Dan kiranya apa yang kita kerjakan lewat dimensi iman Kristen terus memberikan pencerahan, menuntun, membimbing kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Camkan itu, pikirkan itu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau berikan kami iman. Kiranya kemurnian iman terus bertumbuh oleh firman-Mu, menuntun membimbing kami di jalan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Semakin sejati, semakin sungguh dalam kehidupan. Akhirnya orang bisa melihat dan berkata memuliakan nama-Mu karena tampak Tuhan di hidup kami, di hari-hari kami. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, doakan, dukung terus pelayanan kita lewat dimensi iman Kristiani supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Program rutin ini saudara bisa ikutin di televisi, bukan? Kirimkan BB saudara, SMS saudara kepada banyak teman supaya pada hari waktu yang menjadi bagian dari pelayanan dimensi iman Kristiani, mereka juga boleh menjadi ambil bagian. Doakan supaya aku terus hidup sebagai pendeta dengan kemurnian dan kesejatian iman, berani dan tidak berubah hanya karena kondisi. Tuhan menolong kita semua. Salam hormat, salam kasih saya untuk tiap saudara.